بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk ke ayat ke-140. Dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون apakah kalian wahai ahlul kitab hendak menyatakan, apakah kalian terus saja mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, nabi-nabi, wal asbab dan anak cucu daripada Yaqub, kanu hudan au nasara? Apakah kalian menyatakan bahwa mereka nabi-nabi Bani Israel dan Yakub dan Ishak dan Ismail dan Ibrahim itu sebagai orang-orang Yahudi atau orang Nasara? Masing-masing mengaku bahwa nabi-nabi tersebut orang Yahudi, yang lainnya lagi mengaku bahwa nabi-nabi tersebut adalah orang Nasara. Qul a'antum a'lam, katakanlah apakah kalian lebih tahu amillah daripada ataukah Allah yang lebih tahu? Tentu jawabannya Allah yang lebih tahu. Wa man adlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang kata masyhadatan indahu minallahi, menyembunyikan persaksian yang ada padanya dari Allah. Yani dalam kitab-kitab mereka itu sesungguhnya ada keterangan yang menyelisih pengakuan mereka, keterangan dari Allah, tetapi disembunyikan. Maka Allah katakan, siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan keterangan yang ada padanya yang datang dari Allah? Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lupa, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian lakukan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wahadi da'wa ukhra minhum, dan ini adalah pengakuan lain dari mereka. Umuhajatan fi rusulillah, dan sikap mereka yang muhajah mendebat dalam perkara para rasul-rasul Allah. Zamu, mereka mengaku, mereka menyangka, annahum aula bihaula'ir rusli, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih utama dalam hal para rasul-rasul tersebut. Al-mazkurina minal muslimin, yaitu para rasul-rasul yang telah disebutkan mereka menyangka bahwa mereka lebih berhak untuk kedekatan mereka dengan para rasul itu dibanding kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa mereka lah yang membawa sejarah dan kitab-kitab para rasul itu, sedangkan kaum muslimin tidak tahu apa-apa tentang para rasul tersebut. Ya. Faraddallahu alaihim, maka Allah bantah mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Allahu yaqul, maka Allah menyatakan, makana Ibrahima Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu, tidak pernah Ibrahim itu menjadi seorang Yahudi. Tidak pernah Ibrahim itu menjadi seorang Nasrani. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang beragama tauhid, hanifan, condong kepada tauhid, musliman, dia adalah seorang yang muslim yang tunduk kepada syariat Allah, dan sama sekali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini bantahan langsung dari Allah. Wahum yaqulun, dan mereka menyatakan, bal kana yahudiyan aw nasraniyan, bahkan membantah pernyataan Allah ini. Bahkan Ibrahim dulunya adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Begitu perbantahan antara mereka dengan Allah. Fa imma an yakunu humus sadiqina al-alimina, kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang jujur omongannya, al-alimin, dan kalau memang mereka itu orang-orang yang berilmu, au yakunu Allah Ta'ala huwa sadiqul alimu bidhalik, ataukah Allah yang benar omongannya, yang berilmu tentang itu. Apakah mereka yang benar omongannya dan mereka yang berilmu, ataukah Allah yang benar omongannya dan berilmu? Ba'adul amraini muta'ayyinun la mahalata. Maka dalam hal ini salah satu dari dua perkara yang dikatakan ini, yang muta'ayyin, yang tertentu, la mahalata, sesuatu yang tidak boleh tidak pasti. Suratul jawabi mubham, dan adapun suratul jawab, bentuk jawabannya mubham. Mubham artinya tidak diberikan jawaban, tidak dijelaskan. Bahwa padahal fi ghayatil wuduhi wal bayani, jawabannya sangat jelas dan gamblang. Walaupun secara kata-kata, secara lafaz mubham, tidak diberi kejelasan, tetapi makna, dari sisi makna, ghayatul wuduh wal bayan, sangat jelas dan sangat gamblang. Karena mereka juga menyatakan beriman pada Allah, pasti jawabannya Allah yang lebih benar ucapannya dari mereka, dan Allah yang lebih berilmu daripada mereka. Pasti jawabannya demikian. Hatta innahu min wubuhihi, sehingga karena sangat jelasnya jawabannya, lam yahtaj an yaqula balillahu balillahi a'lamu wa huwa asdaqu, tidak membutuhkan lagi untuk dikatakan bahkan Allah yang lebih berilmu dan Allah yang lebih benar ucapannya. Enggak perlu lagi diucapkan demikian, karena pasti akan diucapkan demikian oleh si yang ditanya. Wa na'udzalika linjilaihi likulli ahad. Injila yakni sesuatu yang terang, jelas. Karena sangat terang dan sangat jelasnya bagi setiap orang. Jadi tidak perlu diberi jawaban lagi. Langsung otomatis bisa dijawab oleh yang ditanya. Kama idza qila al-lailu anwar amin nahar. Seperti kalau ditanya, apakah malam yang lebih bersinar ataukah siang? Tidak perlu dijawab, karena sudah ada kejelasan pada setiap orang yang ditanya. Wanaru ahar amil ma. Juga kalau ditanya, apakah api yang lebih panas ataukah air yang lebih panas? Juga tidak perlu diberi jawaban secara lafzi, karena jawabannya sudah ada pada akal masing-masing dan pasti jawabannya sepakat pada satu jawaban. Wasyirku ahsanu amit tauhid. Juga kalau ditanya, syirik yang lebih baik atau tauhid? Jawabannya secara fitrah tentu tauhid. Nahu dzalik, dan yang semisal itu. Wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu adna aqlun. Dan perkara ini diketahui oleh setiap orang yang mempunyai adna akal, akal yang paling rendah sekalipun. Hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik, sehingga mereka sendiri, pada diri mereka sendiri mengerti jawabannya. Wa ya'rifuna, mereka juga tahu, ahlul kitab itu tahu, Yahudi dan Nasara itu tahu, anna Ibrahim wa ghairahu minal anbiya, bahwa Ibrahim dan lain-lainnya itu adalah dari para nabi. Lam yakunu dan wala Nasara, tidaklah mereka para nabi itu Yahudi atau Nasrani. Mereka tahu itu. Fakatamu hadzal ilma wa hadzihi syahadata. Lebih parah lagi, mereka menyembunyikan ilmu ini dan persaksian tentang ini. Ilmunya sudah ada pada mereka bahwa para nabi itu bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasara. Falihada kana zulmuhum a'zamu dzulmi. Oleh karena inilah kezaliman mereka itu adalah sebesar-besar kezaliman. Dalam keadaan tahu tapi membantah, ini sebesar-besar kezaliman. Makanya dosanya orang yang berilmu tentang agama ini tetapi dia justru melanggar ilmu itu, lebih jahat dan lebih besar daripada orang yang tidak berilmu sama sekali tentang agama ini. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah, dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksian yang ada padanya. Persaksian itu ada padanya, dan persaksian itu yang ada padanya itu datangnya dari Allah, tapi disembunyikan dan membantah segala apa yang ada dalam persaksian itu. Faya syahadatu indahum, yaitu persaksian yang ada pada mereka, maudu'atan minallah, yang maudu'ah dititipkan dari Allah kepada mereka, la minal khalqi, bukan persaksian dari makhluk. Fayaqtabil ihtimama biiqamatiha, sehingga membutuhkan untuk ihtimam, perhatian untuk menegakkan persaksian tersebut. Tetapi fakatamuha, tetapi justru disembunyikan, wa adharu biddaha, dan justru mereka menampakkan lawan daripada apa yang dipersaksikan oleh Allah itu. Ya. Makanya orang yang berilmu berbuat bid'ah, berbuat syirik, ini lebih jahat. Karena dia tahu kalau itu adalah bid'ah, kalau itu adalah syirik, tapi dia lakukan. Orang yang tahu kalau itu bid'ah, itu syirik, dengan ilmu yang ada padanya, tetapi diam, ini lebih jahat daripada orang yang bodoh, tidak mengerti apa-apa tentang agama, kemudian mengerjakan bid'ah dan mengerjakan syirik. Ya. Sebab diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, mengapa demikian? Jama'u baina kasmil haqqi wa adamin nutqi bihi wa idharil batili wa da'wati ilaihi. Lengkap sudah. Karena pada orang yang berilmu itu mengumpulkan beberapa kejahatan. Pertama, kejahatan pertama, katmil haq, menyembunyikan kebenaran. Kedua, adamin nutqi bihi, tidak mengucapkan kebenaran itu, padahal kebenaran harus diucapkan. Ketiga, idharul batil, menampakkan kebatilan lawan daripada al-haq itu. Keempat, wa da'watu ilaihi, menyeru orang kepada kebatilan lawan dari al-haq itu. Maka terkumpul empat kejahatan tersebut pada orang tersebut. أليس هذا أعظم الظلم؟ Bukankah yang demikian itu adalah sebesar-besar kezaliman? Bala wallahi, bahkan memang yang demikian itu adalah sebesar-besar kezaliman demi Allah. Wa sayu'aqibuhum alaihi ashaddul uqubati. Mereka akan dihukum atas kejahatan tersebut dengan sekeras-keras hukuman. Falihada qala, oleh karena inilah Allah menyatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak lupa dari apa yang mereka kerjakan. Bal qad ahsa a'malahum, bahkan Allah telah menghitung, ahsa menghitung, a'malahum, amalan-amalan mereka. Wa'addaha, dan menghitungnya secara rinci. Wa'addakhara lahum jaza'aha, wa'addakhara, dan Allah telah menyiapkan, menyimpan bagi mereka jaza'aha, balasan terhadap kejahatan itu. Fabi'sal jaza'i jaza'uhum, maka sejelek-jelek balasan adalah balasan yang akan ditimpakan kepada mereka. Ubi'satin nar, dan sejelek-jelek neraka. Matwa lidzalimin, sebagai tempat bagi orang-orang yang zalim. Iya. Wa hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril 'ilm wal qudrah. Demikianlah caranya Al-Quran dalam menyebutkan tentang ilmu dan Al-Qudrah dan tentang kekuasaan sifat Allah Al-Ilm dan sifat Allah Al-Qudrah. Aqbal ayatil mutadamminati, yang mengikuti setelah, yakni diletakkan setelah ayat-ayat yang mengandung lil a'mali, mengandung amalan-amalan, al-mutadhammina lil al-a'mal allati yujazi 'alaiha, yang akan dibalas atasnya. Fa yufidu dzalikal wa'd wal wa'id, sehingga memberi pengertian padanya al-wa'ad, janji pahala, wal-wa'id, janji siksaan, ancaman, juga mengandung at-targhib wat-tarhib, mengandung at-targhib yaitu memberi semangat dengan janji-janji pahala, terhib, dan mengancam dengan janji-janji dosa. Wa yufidu aidan dzikrul asma'il husna ba'da al-ahkam, dan juga memberi pengertian pada ayat ini, di mana di sini disebutkan al-asma al-husna, nama-nama yang baik, ba'dal ahkam, setelah disebutkan hukum-hukum, yaitu annal amra dini wal jazai atharun min athariha, bahwa perkara agama dan perkara jaza balasan adalah sebagai atar bekas atau bukti daripada bukti-bukti kebesaran nama-nama Allah yang mulia. Wa mujibun min mujibatiha, dan sebagai kemestian daripada makna nama-nama Allah tersebut. Wa ya muqtadiyah lahu, dan semua itu adalah merupakan kemestian bagi Allah. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.